Ada satu bang rindu terlarang. Yang kan coba saya dikang, gue buat anda. Iya, kalian spesial buat semuanya aja ya. Di MC. Juga yang punya Kaji Basir juga, Gujar Satma. Wow. Yang punya Papa Jahat. Yang lama sudah kita tak berjumpa. Aku rasa kini engkau tak sendiri lagi. Ku pun kini sudah seperti dirimu. Satu hati telah mengisi hidup. Goyang lagi bro. Cuma perlu kau tahu rasa rindu ini. Ku rasa kini engkau pun sudah kita rangkai dan kita...